Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-38 dari silsilah ilmiah Manasik Haji adalah tentang beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan mabit atau bermalam di Muzdalifah. Yang pertama, setelah tenggelam matahari pada hari Arafah, jamaah haji berangkat meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah dengan tenang tanpa menyakiti orang lain. Yang kedua, apabila sudah sampai Muzdalifah, hendaklah dia meyakinkan dirinya bahwa dia sudah berada di dalam Muzdalifah dan di dalam batas-batasnya. Karena apabila sampai dia bermalam di luar Muzdalifah, berarti dia meninggalkan salah satu di antara kewajiban haji. Yang ketiga, batas-batas Muzdalifah dilihat dari papan-papan besar yang tertulis awal Muzdalifah dan akhir Muzdalifah, dan juga dilihat dari lampu-lampu yang terang yang berada di Muzdalifah. Yang keempat, yang pertama dilakukan ketika seseorang sampai Muzdalifah adalah sholat maghrib dan sholat isya di jamak qasar dengan satu adzan dan dua iqamah. Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama saja, apakah dilakukan sholat maghrib dan isya tersebut ketika waktu sholat maghrib atau ketika waktu sholat isya, dan tidak ada di sana sholat apapun di antara sholat maghrib dan isya tersebut. Yang kelima, apabila takut baru sampai Muzdalifah setelah pertengahan malam, maka sholat di perjalanan dan tidak boleh dia mengakhirkan sholat sampai setelah pertengahan malam. Yang keenam, termasuk kesalahan seorang jamaah ketika sampai Muzdalifah, dia langsung mencari kerikil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dicarikan kerikil kecuali ketika beliau sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan Muzdalifah di pagi hari. Yang ketujuh, tidak boleh melakukan tawaf ifadah dan melempar jamrah Aqabah sebelum pertengahan malam. Yang kedelapan, orang yang meninggalkan Muzdalifah sebelum pertengahan malam maka diharuskan membayar dam. Yang kesembilan, setelah sholat isya, seseorang beristirahat sampai subuh dan tidak mengisi malam tersebut dengan ceramah atau mencari kerikil. Yang kesepuluh, malam tersebut tidak ada ibadah yang khusus kecuali sholat witir yang biasa dilakukan oleh seseorang di malam-malam yang lain. Maka boleh dia melakukan sholat witir karena tidak ada dalil yang melarang, dan dahulu Nabi SAW tidak meninggalkan sholat witir baik ketika safar maupun ketika mukim. Yang ke-11, setelah terbit fajar maka dia sholat subuh di awal waktu, kemudian menyibukkan diri dengan zikir dan doa sampai langit menguning sekali. Yang ke-12, ketika berdoa di Muzdalifah, disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.